إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan adab bertamu dan menyambut tamu yang selanjutnya, yaitu disyariatkannya tarhib al-dhaif, menyambut tamu dengan senang hati, wa hamdihi ala usulil dhaifi indah, dan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keberadaan tamu itu datang di sisi dia. Jadi, ketika ada tamu datang, kita disyariatkan menyambutnya dengan senang gembira. Kemudian, ketika tamu datang pula, kita disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memuji kepada Allah. Ternyata kedatangan tamu itu satu nikmat. Syariat ini, Ikhwan, berbeda dengan kebanyakan manusia. Ketika ada tamu datang, Ikhwan, sengsara lagi kita datang. Bahasa jawabannya Allah, ambruk lagi di duitnya habis. Padahal yang masyru', yang sunnah, bukan malah bersedih hati, tapi itu adalah satu nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi nikmat itu bukan hanya duit saja datang. Kalau datang duit, syukur alhamdulillah. Kalau tamu bawa duit, zen. Tapi kalau tamu gak bawa duit, hanya bahannya habisin makanan, ini sengsara lah gitu kan. Padahal itu bukan masyru'. Yang masyru', Ikhwan, kita senang hati dengan datangnya tamu. Yang kedua, kita memuji kepada Allah dengan datangnya tamu ini. Begitulah penjelasan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Azkar. Begitulah penjelasan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Kemudian dalil yang menjelaskan ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar suatu hari. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar suatu hari. Fa'idha huwa bi'abi Bakar wa Umar. Kemudian Rasulullah ketemu dengan Abu Bakar dan Umar. Kata Rasulullah, ma akhrajakuma, apa yang menyebabkan kalian berdua itu keluar? Qala, kedua menjawab, al-jud ya Rasulullah, lapar wahai Rasulullah. Rasulullah, na'am, Abu Bakar dan Umar keluar dari rumahnya disebabkan lapar. Maka Rasul mengatakan, wa ana walladhi nafsi, demi zat yang ada jiwaku di tangannya, sungguh aku keluar sebagaimana kalian berdua keluar. Rasulullah lapar, keluar dari rumahnya. Nah, Abu Bakar juga begitu, Umar juga begitu. Ini menunjukkan, karena naukapkan sekali lagi, dan tidak akan bosan-bosan anda ungkapkan, menunjukkan bahwasanya kekayaan bukan satu nilai sial yang utama. Bukanlah harta satu picuan sial yang paling mulia. Andai kata harta itu jadi picuan yang paling mulia, tentu Rasulullah dan para sahabatnya enggak mungkin dia dalam keadaan lapar dan miskin. Padahal apa? Rasulullah, Abu Bakar, wa Umar, keduanya keluar dalam keadaan apa? Miskin, dalam keadaan lapar. Ini menunjukkan apa? Yang paling mulia di sisi Allah bukanlah harta, tapi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa kita, takwa kita. Nah, dan itu adalah tidak ada lain kecuali dengan al-ilmu. Doronglah takwa itu dengan ilmu. Doronglah takwa itu dengan al-ilmu. Ini yang menjadikan seseorang hamba itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Rasulullah, kumu, yalah, berdiri-berdiri. Maka keduanya pun berdiri, pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang ini atau rajulan minal ansar mendatangi seorang laki-laki dari ansar, maka ketika itu si laki-lakinya pas lagi keluar. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang laki-laki dari ansar, kebetulan si laki-lakinya lagi keluar. Maka tatkala sang wanita, sang istri melihatnya, dia mengatakan marhaban wa ahlan. Sang istri ketika kedatangan tamu, beliau masya Allah marhaban wa ahlan, selamat datang wahai Rasulullah dan dua sahabatnya. Merah ini ditampakkan rasa kegembiraannya, rasa senangnya ketika datang tamu, marhaban wa ahlan. Dalil, boleh wanita berbicara dengan laki-laki, boleh. Marhaban wa ahlan. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada wanita tadi, aina fulan, kemana ke fulan? Qala, kata si wanita, dhaaba yasta'dibu lana minal ma, pergi mengambilkan air tawar untuk kami. Maka ternyata tiba-tiba datanglah seorang laki-laki tadi, kemudian dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya. Ketika Ansar ini melihat Nabi dan dua sahabatnya, enggak lus-lus saja, ya Allah, dituntut mana ya Allah? Ya Allah dituntut saja untuk jamu tamu ya. Enggak mau. Maka kedua mengatakan alhamdulillah, tidak ada yang paling mulia dari kami dengan kedatangan tamu-tamu ini. Alhamdulillah, dia merasa gembira dan merasa senang dan merasa mulia dengan didatangkan dengan adanya tamu-tamu tadi. Maka dari hal ini jelas kisah seorang Ansari ketika ketamuan tamu wa istrinya dan suaminya mengatakan ahlan wa marhaban, marhaban wa ahlan, selamat datang. Dia merasa senang dengan adanya datangnya tamu. Kemudian sang suami ketika melihat tamu Rasulullah datang dan dua sahabatnya datang, mengatakan alhamdulillah, tidak ada yang paling mulia dari kami dengan disebabkan datangnya tamu-tamu ini. Masya Allah, itulah anak-anak. Enggak, aduh, duit pun tak mana. Merasa alhamdulillah. Alhamdulillah. Naam, begitu ya. Terus ya Pak ya. Ya kalau sebulan sekali gak apa-apa. Nah, tapi kalau seminggu pendino, seminggu datang, 100 ribu untuk terus habis pijis. Itulah memang murah. Makanya itulah sir rahasia. Kenapa Rasulullah mengatakan mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah memuliakan tamu ini diikat dengan iman kepada Allah dan iman dengan hari akhir. Ingat hari akhir, surga dan neraka. Ingat surga besok. Kalau kita ingat surga besok, dan iman kita kepada Allah dan hari akhirat besok, apa yang harus kita lakukan? Sudah, fal yukrim daifa. Jelas ini insyaAllah, na'am begitu. Wali ada yang kuli imamun Nawawi rahimahullah ta'ala, disunahkan bagi yang ditamui ketika datang tamunya mengatakan marhaban wa ahlan. Ini sunnah. Ada ketika datang marhaban wa ahlan, monggo, fadhol, marhaban. Ini sunnah. Kemudian yang kedua, wa idhar surur bi kudumi, dan menampakkan rasa gembira dengan dia datang. Masya Allah, nampak di wajahnya. Naam. Dan seterusnya, wan dan dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas hadi nikmat dan juga diperdengarkan kepada si tamunya. Alhamdulillah. Kita ini masya Allah mulia dengan si tamu yang semua sungguh-sungguh atmatu semuanya. Masya Allah gitu ya. Salah yang datang kalau tahun, masya Allah mabruk barokah akeh lah. Zain itu insya Allah. Nah, selanjutnya di dalam menjamu tamu hendaknya terlebih dahulu dihidangkan buah-buahan segoi dari lah, segoni kari, roti kari. Yang pertama kali yang dihidangkan itu adalah apa? Buah-buahan. Buah-buahan apa? Mangga. Termasuk buah-buahan ya Pak. Lemaknya kan buah-buahan kan? Pisang, pitik, nah semangka, inat, anggur dan yang lainnya. Masya Allah. Buah-buahan yang lebih dahulu. Kafe ini. Tapi iya lah namanya disenakan begitu ya Pak. Ini berdasarkan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kisah sahabat tadi, ketika kisah di Rasulullah dengan dua sahabat tadi yang bertamu kepada seorang Rasul. Fansalaqa. Ini ketika melihat Rasulullah datang dan dua tamunya datang, fansalaqa langsung pergi. Dan saat insyaallah disunahkan segera memuliakan tamu. Menghidangkan itu segera. Saat insya Allah. Atau kok ngomong. Kadang-kadang ngomong. Kadang-kadang tak situan rumahnya itu keliru. Sekadung apalagi dia suka cerita. Ini khusus. Padahal si tamunya itu kelongkotan. Lagi-lagi Pak. Dia haus dan lapar. Ini keliru. Maka nanti insya Allah kita akan jelaskan bab selanjutnya. Bang Palako. Maka seorang Ansari ini langsung pergi. Faja'au bi'izkin fihi busrun wa tamrun wa lokabun. Lalu dia pergi membawa satu tempat. Tempat ini isinya kurma. Ada kurma udah matang, ada kurma yang belum matang, dan ada kurma yang sedang-sedang matang. Sikik lokabe. Dan kurma termasuk bagian buah-buahan. Ditetapkan dulu. Fakala katanya, kulu min hari ini, makan dulu ya Rasulullah. Baru setelah itu, Ansar ini menyembelih kambing. Ini makanan pokoknya. Kambing gurite. Jadi sembelihkan kambing. Sembelihkan satu pergi. Aduh mikir sih, kambing satu juta ini. Mikir dah satu juta dah. Insya Allah. Ada juta lima ratus, juta lima ratus, juta juta juta, mikir sejata. Pak Ansari ini kan barakallahu fikum, dihidangkan apa kurma dulu. Di sini dipakai dalil oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Fihi dalil ala istihdami takdimil faqiyah al-khubzi wal-lahmi wa bayriha. Disunahkan di dalam menghidangkan kepada tamu itu, disunahkan mendahulukan buah-buahan. Dibandingkan dengan roti, kemudian daging. Roti makanan pokok ya. Dibandingkan dengan roti, kemudian daging, dan semisalnya. Buah-buahan terlebih dahulu. Ini termasuk adab ya. Termasuk adab di dalam menghidangkan tamu buah-buahan dulu. Naam. Kemudian selanjutnya disunahkan mubadarah, segera bergegas-gegas di dalam memuliakan tamu. Ini jangan pelambat di dalam memuliakan tamu, di dalam menghidangkan makanan dan di dalam memberikan minuman atau buah-buahan atau yang semisalnya, disunahkan, disegerakan. Itu tadi berdasarkan dengan hadis Abu Hurairah yang kita baca tadi. Ketika datang Ansari, kemudian Ansari melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya. Sahabat Ansari ini ketika melihat Rasulullah dan ketika melihat dua sahabatnya, dia mengatakan alhamdulillah, tidak ada yang mulia dari kami disebabkan tamu-tamu ini. Langsung bang pala atau pakai fa, bukan pakai tuma, pakai fa, domin apa? Pakai huruf fa. Bang pala kok langsung pergi. Bang pala kok bukan pakai tuma, bukan kalau tuma itu perginya masih ada senggang waktu. Sampai dulu tidak. Bang pala kok langsung pergi. Langsung pergi. Langsung pergi. Langsung diberikan apa namanya buah-buahan yang ada atau yang lain. Walihada yaqulu Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan ini hadis, fihi istihbabul mubadarah ila al-laifi bima tayassar, disunahkan na'am bersegera di dalam menjamu tamu apa-apa yang ada yang gampang di rumahnya dulu. Kalau nunggu beli kan terlalu jauh. Kalau di rumah kan enggak ada semangka, ada pisang, ya pisanglah masuk. Kalau di rumah ini enggak ada anu, yang ada dulu dihidangkan dulu apa yang ada. Jadi, emang sunahnya pakai apa? Pakai apa? Buah-buahan sing ada dulu. Kalau enggak ada piye? Lain pergi dulu kan, pergi nanti neng tak kira. Kamu nih kelongkongan, dikasih dulu apa yang ada, yang di dalam rumah itu keluarkan dulu, baik itu makanannya atau minumannya. Dan ini untuk mahar yang paling biasa paling ingat. Laki-laki itu biasanya drewer. Atau terbalik. Atau terbalik. Enggak lah insya Allah. Umat itu aku bagus-bagus kok. Jadi kan ingatin sering apa? Sering ingatkan suaminya gitu loh. Ketika sudah drewer nih. Gitu. Nah. Walah siapa lebih-lebih. In gharaba 'ala dhanni hajatu hajatu bil 'ali ila ta'am. Terlebih-lebih kalau dan kuatnya tamu ini memang butuh terhadap makanan atau minuman. Apalagi dari tempat yang jauh. Dari makan yang baik, yang jauh. Tentunya kan panas. Terlebih-lebih itu panas. Atau seterusnya. Nah ini kan berarti dan kuat itu benar-benar dia itu lapar. Dan benar-benar dia itu haus. Maka segerakan hidangannya terlebih dahulu. Nah, jelas insya Allah selanjutnya. Apakah boleh bagi tamu ngomong ke tuan rumahnya? Pak, aku minta susu lho pak. Pak, jangan saya kasih es. Susu toh, jangan dikasih es. Apakah boleh yang semisal ini? Atau kurang sopan? Ung tamu kok seremet. Kok seremet pak? Tereret. Kakek cerewet, kok cerewet pak? Ya setelah tamu jauh-jauh, apakah yang semisal itu boleh? Ketika tamu bilang, pak, ini pak ya, satu susu pak ya. Bukan ditawari dia, mau ketika di dalam, belum tahu di penjelau pak. Orang ngono, lagi di dalam, lagi mau ke dalam, pak awas pak ya. Lalu, pak awas pak, susu. Itu apakah yang demikian itu boleh ataukah tidak? Nah, soal jawab, boleh. Berdasarkan hadis Abi Hurairah yang panjang tadi. Ketika seorang Ansari tadi menghidangkan apa? Menghidangkan apa namanya kurma. Kemudian setelah itu disembelihkan kambing untuknya. Rasul mengatakan, wahai Ansari, iya kawal aluba. Hei Ansari, telat. Ojo dikei susu saya. Rasul melarang sudah. Iya kawal aluba. jangan dikasih susu sayang. Dikasih dalil, ya, dipakai dalil Syekh Yahya Hawirullah di dalam kitabnya ini dulu ya, kan sekarang belum masalah fitnah ini, saya waktu di sana. Beliau mengatakan fiada hadis dengan hadis ini di dulu di beliau, kan sekarang lo dulu lo, tapi salah paham lagi ini dulu semenjak saya di sana, pas saya di sana. Di dalil di dalamnya ini ada dalil apa dalil bolehnya tamu itu memilih dan meminta, paham? Meminta dan memilih kepada tuan rumahnya. Wada maafi syait. Ini enggak ada masalah. Ini enggak ada masalah. Wada insyaallah ya kawan. Apakah harus dipenuhi? Lah, ini pertanyaan besar. Apakah harus dipenuhi? Kalau anda mampu penuhi, lihat ikramu bayi, memuliakan tamu. Wada misalnya, ikramu bayi. Kalau anda mampu. Kalau enggak mampu, tapi mana? Sejak sesuai dengan kemampuan engkau. Nah, kemudian selanjutnya, pujian bagi yang memuliakan tamu. Wahai tuan rumah, ketika engkau memuliakan tamu dengan baik, tidak akan tersia-siakan amalan engkau. Maka di sini walid ngasih bab sana alaman akroma gaifa, bab pujian bagi orang-orang yang memuliakan tamu. Jadi bagi orang yang memuliakan tamu, tidaklah hilang begitu saja uangnya, ada pujian dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Jaa rajulun ila Rasulillah. Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Faqala ya Rasulullah inni majhud. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku majhudun, wong kiri, lagi lapar. Boleh di sini faedah, boleh kamu ngomong ke seseorang, aku lagi lapar, aku lagi nggak punya duit, boleh, nggak apa-apa. Nah, karena perbuatan seorang sahabat ini, seorang Rasul ini datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan inni majhudun, sesungguhnya aku adalah lagi miskin, enggak punya duit, enggak punya makan dan lapar. Kemudian farsala ila ba'dhi nisa'i, Rasulullah mengirimkan orang ke istri-istrinya minta kabar di rumah itu ada makan atau tidak ada makanan. Jawaban semua istrinya tidak ada makanan kecuali hanya air. Masya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau makan dah. Coba Rasulullah tanya ke istrinya, semua istri tanya, apakah ada makanan untuk tamu ini? Enggak ada kecuali hanya air. Ketika enggak ada, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, man yudayifu dayfa Rasulillah, siapa yang ingin menjamu ya tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi namanya apa? Minta atau namanya syafaat? Hah? Kalau anda kata minta nih, Rasul mengemis nih. Ah, bagi yang orang yang tidak memerinci, kafir tidak mengemis, ada Rasul mengemis ini. Ah, laisa kada, bukan begitu maksudnya. Ini namanya syafaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am memberikan syafaat. Yang membuka pintu kebaikan kepada para sahabat yang lain. Nah, siapa di antara kalian ini tamu lagi butuh makan? Siapa di antara kalian yang mau menjamu ini tamu? Rasul sekedar syafaat, ngasih pertolongan kepada sahabat yang lapar ini untuk sahabat-sahabat yang lain. Ayo, siapa di antara kalian ini lagi butuh? Siapa yang bisa membantunya? Kemudian setelah itu, faqama rajulun minal ansar, faqala ya Rasulullah, maka berdirilah seorang rajul dari ansar, faqala ana ya Rasulullah, saya yang akan menjamu ya Rasulullah. Tadi kan emang ansar kan, makanya kalau kita pernah dulu kita di Madinah, orang-orang Madinah ngomong gini, tidak ada yang paling mulia di Arab ini kecuali kami orang-orang Medina. Apa orang Arab katanya? Orang Arab itu, suku Arab itu orangnya pelit-pelit katanya. Itu bajunya ya kawan. Lihat siapa yang membela Rasulullah? Siapa yang menurut Rasulullah? Kami orang-orang Ansar. Begitu ya kawan. Siapa Syam? Siapa Yaman? Siapa yang lain? Ah, Yaman. Bakhilun katanya. Kami itu orang-orang Ansar. Naam. Nah, begitu orang-orang bajunya ya kawan begitu. Ketika kami di Madinah, di masjid, kita dengar Allah bicara mereka, masya Allah gitu ya kan. Dan lihat ada hadis ini, Ansar, faqala ana ya Rasulullah, saya yang jamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pergilah seorang Ansar ini ke istrinya, bertanya, hal inda fisyai, wahai istriku, apakah masih ada makanan? Qala enggak ada, hanya sisa untuk anak-anak kami. Untuk anak E, tidak ada yang lain. Kecuali hanya untuk anak-anak kami. Masya Allah. Maka katanya dia, ya udah gini aja. Bikin anak itu alat al-lilihim. Bikin anak itu lupa dari makanan dan tidurkan dia. Bikin ada apalah begitu, biar dia gak ingat makan. Kalau sudah anak-anak tidur, kemudian datang tamunya, pakai istirahat, matikan lampu. Dan bikin seakan-akan kita itu makan, seakan-akan kita itu makan. Padahal gak makan, dalam rangka demi menjamu tamunya. Jadi istri sama bapak lapar. Anak lapar dalam rangka tamu, dalam rangka menjamu tamu. Jelasin selewat. Dalam rangka menjamu tamu. Ingat, ya boleh Imam Nawawi, tapi lapar ini gak membahayakan. Kalau sampai lapar membahayakan sampai mati, gak boleh dia mendahulukan tamu. Harus mendahulukan anak dan istri dan dirinya. Posisi mereka lapar, iya, tapi gak membahayakan. Makanya lebih didahulukan kepada tamunya. Sampai habis ya, tamunya makan, tamunya gak tahu kira-kira tuan tamunya, tuannya bisa makan. Ternyata tamunya makan, tuan rumahnya gak makan. Masya Allah. Kemudian di waktu pagi, na'am Rasulullah SAW mengatakan, ajibaullahu min suni ikimah bidaili kumal laylah. Sungguh Allah itu heran dengan perbuatan kalian berdua. Kenapa heran? Kenapa Allah itu heran ya kawan? Allah heran, yu'thiruna ala anfusihim walau kana fihim khata'. Mereka mendahulukan orang lain daripada dirinya, padahal dirinya itu butuh, terhadap makanan-makanan itu. Wahdin sholawat, masya Allah, dirinya lapar, istrinya lapar, anaknya lapar, dan dia mendahulukan orang lain yaitu tamunya. Itulah yang menjadikan Allah itu heran dengan sifat yang demikian ini. Makanya turunlah ayat, na'am wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khata'. Padahal mereka itu butuh sekali, tapi diberikan kepada orang lain. Inilah pujian bagi orang yang menjamu tamunya. Allah itu heran. Allah itu, namanya Allah itu heran, maknanya Allah memuji. Heran memiliki arti, na'am konsekuensinya heran alias Allah memujinya. Allah memiliki sifat heran. Tapi herannya Allah karena Allah memuji perbuatan orang-orang yang semisal ini. Maka wahai orang-orang yang memuliakan tamu, tidak akan berkurang. Naam, tidak akan berkurang harta yang tersedekahkan. Kama yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, "Ma naqatu shadaqatu min mali." Tidak akan berkurang sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Padahal itu bukan sodako. Kalau hari pertamanya, haknya tamu. Nah, jadi pertama hari pertama, itu bukan anda bersodako, haknya tamu. Kewajiban anda untuk memberikan naam, jamuan kepadanya. Bukan sodako ya, hari kedua, hari ketiga baru. Naam, kan begitulah naam. Terusnya, jelasin insya Allah. Jadi tidak usah nambah bagian ditamuilah. Nah, berharaplah kepada Allah pahala dan insya Allah Allah akan mengganti, nah menggantinya wa ma anfaqtum fa huwa yukhlifku. Apa yang kalian infakkan pasti Allah akan ganti, pasti Allah akan ganti. Terusnya, bagaimana kalau tamu itu puasa? Kemudian tuan rumah meminta dia makan. Apakah apa yang harus dikerjakan oleh si tamu tadi? Tamunya puasa. Tamunya itu puasa. Kemudian si tuan rumah meminta dia makan. Apa yang harus dikerjakan bagi si tamu? Maka puasa memiliki puasa dibagi dua. Ada puasa wajib dan ada puasa sunnah. Kalau puasa wajib bilisifah, Anda enggak boleh membatalkan puasa engkau. Tetap engkau harus puasa. Ya, tetap engkau harus puasa. Karena ini puasa wajib. Puasa wajib. Puasa wajib. Nah, dia mustahil piye? Ya kan puasa kan oleh enggak kan? Nanti masuk pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua, kalau itu puasa sunnah. Maka puasa sunnah boleh dia berbuka dan boleh tidak. Manakah yang paling afdal? Kata Imam Nawawi, lihat permintaan tamunya, apa namanya, tuan rumahnya. Jikalau tuan rumahnya ingin ya Allah makan ya ini, puasa bisa, biar puasa besok lah kan bisa. Ini makanan saya tolong dimakan. Kalau anda kata si tuan rumah benar-benar meminta supaya engkau memakannya, maka afdal engkau makan. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyenangkan tuan rumah. Dalam rangka apa ya? Warna menyenangkan tuan rumah. Dalam rangka menyenangkan tuan rumah. Baik, maafkan insya Allah. Nah, begitu juga terkait dengan anta puasa Ramadan. Pada posisi anta musafir. Maka puasa musafir anta boleh berbuka dan boleh tidak. Maka kondisinya terlihat dengan situasi tuan rumah. Kalau tuan rumah mengedakin kau memakannya dan berharap dia akan kau sampai setelah makan aja, seterusnya maka makanlah yang selalu lebih baik. Kemudian selanjutnya, si tamu ketika dihidangkan makan, jangan sampai mencela makanan. Si tamu kalau dihidangkan makanan, jangan sampai mencela makanan. Kalau engkau itu mau makan aja deh, kalau enggak suka ya wis enggak usah makan. Enggak usah kakan pola. Gak usah mencela makanan. Gak usah mencela makanan. Ini berdasarkan dengan hadis. Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah. Ma'aza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'aman qattu. Ini sa'u akala. Wa inkari au taraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'aza ta'aman qattu. Gak pernah mencela makanan sama sekali. Ini setahun. Jika lo Nabi itu ingin makan, akalah Nabi makan. Wa in kariha. Jika lo enggak ingin makan, taroka. Nabi meninggalkannya. Maka ini khonana, ya beradab lawai tamu. Jadi ketika engkau datang ke rumahnya orang, disuguhin ikhwan, enggak usah langsung mencela. Ya kuri imam ulawawi, gimana cara mencelanya? Malik. Apa malik ikhwan? Kasinan, qalilul milah, kurang asin, wa hadza jumma' nasinya, wa hadza ghalidun, keras nasinya, tak usah semisal itu. Kalau engkau itu pengin makan aja, kalau enggak diam. Jelas ini? Nah, tapi kalau dia mimbab ikhbar, mengkhabarkan, laisa mimbab mitla, wa inna mimbab ikhbar ma fi syai. Tidak mengapa, sekedar mengkhabarkan. Sekedar mengkhabarkan, tapi tidak mencela. Tapi ini rawan, ikhwan. Antara mengkhabarkan dan mencela ini rawan. Rawan, dan semuanya kembali ke hatinya masing-masing. Tapi kalau ada unsur mencela, salah ya just tidak boleh. Tapi kalau unsurnya engkau memberitakan, mengkhabarkan, beritahu ya, anak gak nyela lo, ini kurang hasil. Minta uyanya, gitu kan, para popo, ikhwan. Gak mencela. Ingat ya, bisakannya. Mimbabil ikhbar, mengkhabarkan. Naam, falaysa mimbabil sab, wasabab, bukan mimbab mencela. Wa inna mimbabil ikhbar. Jelas ini, insyaAllah? Jelas? Ya ini bagi suami, kalau ingin makan, makan wae. Orang bikin nyala-nyala makanan, yo. Kemudian selanjutnya, bagi tamu ketika dia pas makan disyariatkan itu ngobrol. Jadi tamu ketika pas makan ikhwan itu disyariatkan ngobrol, bukan malah meneng-meneng wae. Wong Jawa kate ngomong kurang sopan. Sopane piye? Meneng. Jadi kalau tamu wong Jawa kate meneng itu pasti makan. Kalau sing ngobrol itu orang makan. Padahal sebaliknya yang benar ketika pas makan itu tamu atau yang lain dianjurkan ngobrol. Dianjurkan ngobrol berbicara. Begitulah penjelasan Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Azkar. Ditambah lagi penjelasannya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan kalau bisa ketika makan ini ceritalah orang-orang soleh. Malah di mater tadi cerita. Cerita orang-orang soleh. Dulu gimana orang soleh itu cerita sambil makan. Itu malah yang dianjurkan dan disyariatkan. Kalau kita ngajari anak-anak semangat, Pak ya. Jangan bicara ketika makan, Pak ya. Padahal sebenarnya kubis. Mangan, oh. Mangan sambil cerita. Apalagi masalah ilmu. Ditakoni ilmu gimana pelajaran tadi sambil makan. Masya Allah, kan begitu. Ana ingat kalau semisal ini kisah Abu Hatim rahimahullah ta'ala. Saking semangatnya menjaga waktu, Pak ya. Saking semangatnya menjaga waktu. Beliau itu di kamar mandi. Lagi berak. Anaknya suruh baca kitab. Dia dengarkan. Karena apa? Waktu itu jangan sampai apa? Terbuang oleh beliau. Jadi beliau di kamar mandi lagi. Qadha'il haja. Anaknya suruh baca. Baca. Masya Allah. Begitu. Kemudian Abu Hatim rahimahullah ta'ala. Ketika beliau pergi. Ya pengenlah beli ikan. Di pasar. Ketika beli ikan di pasar itu gak nawar-nawar. Harganya berapa? Sekian. Udah sekian. Karena apa? Kalau nawar. Banyak waktu yang terbuang. Kalau kita nawar dulu. Banyak muter dulu dari pasar. Dari pasar ke pasar. Jadi satu jam terbuang. Kalau kita mikir. Satu jam untuk belajar. Itu lebih apa? Lebih bernilai daripada 10.000 bukan? Ya Ustaz, di sebelah itu menilai repot. Saya nggak lagi gampang. Menilai repot 10.000 itu gede dah. Tapi ya itu tadi. Kalau pertimbangannya masalah ilmu tadi, ya gitu itu. Lah, setelah beli. Jadwal dia sama saya, bulan dan alat sekulan itu nggak menutupi, Pak. Jadi ikannya dilempar begitu aja, dia pergi. Baru selesai, terlihat itu bau, Pak. Yowis dimakan gitu aja. Dimakan. Jadi nggak terlalu dimasak, senyirangan, enggak. Dimasak apa saja yang penting waktunya bisa belajar. Masya Allah, Pak, ya, kayak gitu, Pak, ya. Pernah ada seorang tabi'in juga, rotinya itu kerasin polang. Untuk menyingkat waktu, dia kasih air. Nah, dia kasih air, langsung dimakan aja, Pak. Tawar, Pak, dikasih air, kalau tawar, enak, Pak. Bisa, daripada kotak, kentain waktu nih, Pak. Setengah jam mentek ini, gak marah sih, Pak, ya. Setengah jam mentek waktu nih, karena makan apa roti yang keras tadi. Dia enggak, Pak, langsung dimasukkan. Terus air, selesai juga. Itulah para ulama, rahmatullah alaih, luar biasa. Nah, kemudian, Zabil yang menjelaskan tentang ketika makan itu dianjurkan ngobrol, dianjurkan bicara, dianjurkan cerita yang berfaedah. Hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ala ahlahu al-uduma. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada keluarganya tentang udum, penyedap makanan. Fakalu maka istri-istrinya berkata, ma ingdana illa halun. Wahai Nabi, kami tidak punya penyedap makanan, tapi kami punya hal suka. Fajah Abi Yaudah, apa enggak apa-apa. Fajah'ala yakuhni, fajah'ala yakul. Mulailah Rasulullah makan. Ketika Rasulullah makan, Rasul mengatakan, nikmal udum al-khul. Nikmal udum al-khul. Ini, Rasulullah di saat makan, Rasulullah bicara, sebaik-baik penyedap makan adalah khul. Juga, sebaik-baik penyedap makan adalah juga. Ngomong ketika makan. Fahadhan hadis dipakai dalil oleh Imam Nawawi. Rahimallahu ta'ala disunahkan ketika makan. Disyariatkan ketika makan itu adalah ngobrol, adalah bicara. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika makan itu banyak. Ketika makan, Rasul mengatakan sebaik-baik penyedap makanan adalah juga. Ketika makan itu, ain dalil ketika makan dianjurkan bicara. Jelas ini insyaallah. Jelas sisi istilahnya enggak jelas. Ya, jelas kawan. Nah. Seterusnya boleh enggak si tamu mengatakan, wallahi saya enggak mau makan kecuali tuan rumah makan. Jadi si tamu bilang, wahai tamu tolong makan. Kata tamu enggak, saya enggak akan makan kecuali tuan rumahnya makan dulu. Apakah ini sopan atau boleh atau bagaimana? Masya Allah, sekecil kayak gini kan ya. Dibahas oleh para ulama, masya Allah ya. Jadi boleh enggak ya si tamu bilang kepada tuannya, ana enggak mau makan kecuali bapak makan lebih dahulu. Faljawab boleh pak, faljawab boleh. Nah, berdasarkan dengan hadis, akhun Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Darda. Dan itu Pak kebiasaan orang Arab. Jadi saudara angkat. Jadi Rasul itu mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Darda. Fazara Salman wa Abu Darda. Pernah Al-Salman ziarah ke Abu Darda. Namanya saudara Salman ziarah ke Abu Darda. Ketika ziarah melihat istrinya Abu Darda itu mutabazilatan, pakai baju yang biasa-biasa aja. Bajunya itu enggak terlihat. Tanya Salman, lo ada apa Abu Darda? Kamu kok pakaian gitu-gitu? Pakaiannya kok enggak mantep blas gitu loh. Pakaiannya kok pakaian ele itu ada apa? Maka katanya Abu Darda, tuh saudara kamu itu Abu Darda enggak suka dengan dunia. Paham dengar dunia? Paham enggak suka dengan dunia? Paham enggak, Ikhwan? Paham enggak suka dengan dunia, Pak? Maksudnya enggak pengin jima gitu loh, Pak. Paham, Pak? Nah, cuma kan ngapain aku berhias? Kok aku datang orang pengen koyok ngono? Oh, ngono toh. Ya wis. Saya kan ngono saya lah. Nah, Masya Allah. Nah, ketika aku datang, Masya Allah ini Pak Ezekan ya. Ketika diberitahu begitu, Salman tidak langsung komentar. Dulu, cari waktu yang pas. Padahal kalau sang suami sudah enggak pingin sama istrinya, enggak benar kan? Karena istri kan punya hak. Istri kan punya hak untuk diberikan nafkah batiniannya. Nah, punya hak. Tapi ketika Salman diberitahu yang semisal ini, Salman enggak langsung komentar. Tunggu dulu. Faja'a Abu Darda. Datang Abu Darda. Kemudian fasona ala uto'aman. Abu Darda langsung bikin makanan untuk Salman. Tamu tak bikin. Anu bikin apa? Makanan. Fakala lahu kul. Qala inni sha'im. Katanya Salman, ya udah makan. Kata dia, kata Abu Darda, enggak bisa makan karena puasa. Kata Salman, saya tidak akan makan sampai kamu makan. Kata dia, puasa. Saya enggak mau makan sampai kamu makan. Jauh kepi mana? Maka saat salam. Maka Salman Abu Darda makan. Berdasarkan hadis ini, boleh seseorang yang puasa sunnah batal di tengah jalan. Walau kan perkaranya ringan. Kama yaqulu imamu Nawawi ghairu, walau kan dia lapar kemudian dia ingin makan. Walau kan istri kok makan enak ambulin ah batal aja deh, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Itu kalau puasa sunnah, enggak ada apa-apa. Berdasarkan beberapa hadis lagi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke istrinya, bertanya, wahai istri, ada apa di rumah? Kalau ada gini-gini, saya tadi itu puasa, kemudian Rasulullah memakannya sekarang. Padahal niat puasa awal, ketika ada makanan enak, ketika ada pemberian sesuatu yang dia senangi, dia batalkan. Rasulullah batalkan. Nah, itu enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Jadi kalau ada kata di tengah jalan, dia lihat puasa, kemudian dia moka. Enggak ada masalah. Nah, kemudian setelah itu, setelah Salman mengatakan, saya tidak akan makan sampai kamu itu memakannya. Maka tamu kalau bilang begini, enggak apa-apa, jenggol dan boleh. Maka makanlah dia. Ketika di waktu awal malam, ketika di awal malam Abu Darda sholat, Abu sholat. Kata Salman, jangan sholat dulu, duduk dulu. Bangun lagi, sholat lagi, tar. Jangan sholat dulu sampai sepertiga malam akhir, baru boleh sholat sambil mengatakan, wahai Abu Darda, mata kamu itu punya hak, istri kamu itu punya hak, jasad kamu itu punya hak. Kemudian ketika itu Abu Darda lapor ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main. Kemudian ketika itu apa? Langsung Abu Darda lapor ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sadaqa Salman." Benar itu saat Salman enggak mengapa. Masyaallah, Pak. Hadis ini jelas apa, Pak? Jelas. Bolehnya si tamu itu mengatakan apa? Saya tidak akan makan sampai kamu itu makan. Andai kata tamu itu si tuan rumah puasa dan pengen dibatalkan, enggak? Asal batal lo ya, batalkan. Tidak ada masalah. Dalam rangka memuliakan tamu. Nah, mewan. Kita lagi. Pernah Abu Bakar membawa tamu ke rumahnya. Abu Bakar pernah bawa tamu ke rumahnya. Setelah waktu sore, Abu Bakar menyerahkan ke putranya dan ke istrinya, tolong dijamu. Dan Abu Bakar sore itu pergi ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang waktu malamnya, Abu Bakar tanya, lo mana? Kok nggak ada hidangan wala yang lain? Kata istrinya, wahai Abu Bakar, tadi sudah dihidangkan. Tapi mereka enggan memakannya. Abu Bakar marah-marah sampai anaknya Abdurrahman dibilang, wahai anak nakal, marah-marah, dikirain tidak menunaikan amanah. Padahal dia sudah menunaikan amanah. Kemudian intinya Abu Bakar marah-marah. Fakala, kalau begitu dia bersumpah demi Allah, saya enggak akan makan. Kata istrinya, kalau begitu, kalau kamu gak mau makan, saya juga mau makan. Jadi tamu nih, aku juga gak mau makan, wahai, sampai kau mau makan. Masya Allah, tapi mana? Kata Abu Bakar, seakan-akan saya bersumpah tadi, itu minat syaitan. Maka makanlah, mereka makan semuanya. Silahkan, izan pula asalnya, boleh. Kalau andai kata tamu mengatakan, saya gak akan makan, kecuali engkau makan. Pada amrun jahit itu perkara boleh. Jelasin kalau jadi bukan tertelah wala ilam. Jelas ini soal ya? Baik. Ya, ini selanjutnya. Tamu pas ketika makan, jangan lupa baca Allah. Bismillah. Dijelaskan. Onggol-onggol enak, lep-lep-lep baik. Bismillah lali. Nah, ini insya Allah anak akan kupas di adab-adab makan insya Allah lebih lanjut. Anak mana kasih tanda bagi tamu ketika engkau mau makan jangan lupa baca Bismillah lo ya. Oh tu angger enak leb leb leb leb entah Bismillah binti. Adillah adillah tentang baca Bismillah akaipol dan itu hukumnya wajib hukumnya wajib. Ini insya Allah kita akan bahas di kesempatan yang lainnya. Kemudian selanjutnya, anda ingatkan pula juga setelah tamu ketika selesai makan jangan lupa baca alhamdulillah ya, jangan lupa baca alhamdulillah. Coba doa selesai makan apa? Jangan lihat doa selesai makan. Terus komen doa selesai makan. Pasakona ari lemah itu. Ada selesai makan. Allah sebutkan ini di kitab adab makan ada beberapa hadis, ada empat atau ada tiga hadis tentang doa selesai makan. Dan yang tertulis ini satu aja ya. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan siapa? Ghaira maqiyin wala muwadda'in wala mustaghnan wala mustaghlan anhu rabbana. Ada yang baca rabbana dan ada yang baca rabbuna. Ini doa selesai makan dan ini yang sunnah. Andai kata dia membaca alhamdulillah ya memang cukup, tapi sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat ya, setelah selesai makan membaca alhamdulillah mencukupi tapi tidak mendapatkan sunnah. Jelas, sunnah yang dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Dan ada empat doa yang masyhurah dan ma'rufah. Na'am fi kutubi sunan. Dan yang anak tulis di sini satu. Satu doang ya kan? Karena ini bukan inti pembahasan. Mek ngasih tanbi. Jangan lupa, wahai tamu, ketika selesai makan, jangan lupa berdoa. Dan jangan lupa bersyukur dengan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang ini kan kita lupa. Baca doa ini kita lupa. Munir apa nir? Alhamdulillah tak menuai. Saya risalah. Alhamdulillah tak menuai. Saya risalah. Ini cukup iya. Kayak ada gaji 10.000. Gaji 20.000 pilih yang mana? Ya weh, pilih 20.000, yuk foto wae. Kalau dalam urusan dunia kita pilih yang paling mahal dan paling akeh duitnya, begitu juga dalam bab yang demikian ini. Nah, mekwan. Terusnya, tuan rumah tidak boleh berdiri. Dia asal duduk, dia awalnya duduk. Tuan rumah tidak boleh berdiri. Dia aslinya duduk. Dia duduk, tidak boleh berdiri. Karena memuliakan tamu. Jadi berdirinya karena memuliakan tamu. Tidak boleh. Jelas ya? Kalau Anda berdiri untuk ngambil nasi, boleh. Untuk ngambil kacang boleh, ngambil minuman boleh, tapi ketika tamu datang, jebret, anta duduk, atau anta tidur, atau anta duduk, ente nggak boleh berdiri karena memuliakan tamu. Mbak, ini Mbak, kebiasaan wong Jawa sopan berdiri. Tamu datang, kita berdiri sopan. Kalau tamu datang kita duduk. kurang sopan itu. Tapi gak sopan ini kan menurut orang Jawa. Sekarang istiqbal penasaran kita bagaimana hukum syaraknya. Bagaimana hukum syaraknya. Bagaimana hukum syaraknya. Ini yang kita tanyakan. Orang Jawa biarkan orang Jawa. Tapi permasalahan kita bagaimana hukum syarak. Ternyata hukum syaraknya tidak diperbolehkan. Bahkan sampai derajat haram. Sampai derajat haram. Si tuan rumah berdiri. Ya, yang asalnya dia duduk berdiri karena memuliakan tamu. Karena memuliakan tamu. Meskipun dianggap hormat kepada tamu, tetap tidak diperbolehkan oleh haram. Jelas ini Pak? Jelas. Nah, berdasarkan dengan hadis Anas radhiyallahu taala anhu, maka nafid dunia shakhsun ahabbu ilaihim ru'yatan min rasulillah. Anas berkata, maka nafid dunia, tidak ada di dunia ini seseorang yang paling ingin dilihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seseorang di dunia ini ketika dilihat kemudian senangnya pol yang melihatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kata Anas radhiyallahu taala. Jadi dulu bojone nomor piro bojone iku. Dulu anak nomor piro. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di dunia seseorang ketika dilihat itu menyenangkan bagi orang yang melihatnya. Enggak ada. Dari kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas, izan Rasulullah itu orang yang paling pengen dirindui, pengen dilihat. Ternyata ikhwan, wa kanu idza ra'awhu lam yakumu. Dan antara para sahabat itu ketika melihat Nabi mereka enggak berdiri. Padahal paling dicintai, paling seneng. Andai kata kita paling malu, andai kata dia belum sampai ke pintu ya, belum sampai itu baru sampai jalan raya, ya aduh, ya si kekasih kita mau datang ini, mungkin dijemput di sana mungkin lewat. Dia enggak berdiri, diam aja dia. Padahal sahabat itu paling apa senengi pol dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka enggak berdiri? Lima kanu ya'lamuna min karahiyatihi lahum. Karena sahabat ngerti Rasul enggak senang kalau sahabat itu berdiri. Enggak senang Rasulullah itu ya, enggak senang Rasulullah itu ketika sahabat itu berdiri itu enggak senang. Jelas? Jelasnya kan? Jelas? Nah. Hadis ini dipahami oleh dari asar. Asarnya Muawiyah. Dakhala Muawiyah tu baitan. Muawiyah pernah masuk ke rumah. Di situ ada Abdullah ibn Zubair. Dan ada Abdullah ibn Amir. Muawiyah masuk ke rumah. Di dalam rumah itu ada siapa? Abdullah ibn Zubair. Dan ada Abdullah ibn Amir. Faqama ibn Amir. Ketika Muawiyah masuk, Abdullah ibn Amir berdiri. Dan ibn Zubair tetap duduk. Subhanallah, lihat. Waqana adrobahuma. Dan ibn Zubair paling kokoh ilmunya dibandingkan dengan Abdullah ibn Amir. Perhatikan ya kawan. Idan Muawiyah seorang khalifah yang mulia, ma'ruf. Dia datang masuk ke satu rumah. Di rumah itu ada siapa? Ada Abdullah ibn Amir. Dan ada Abdullah ibn Zubair. Wa Abdullah ibn Zubair orang yang paling pinter ilmunya. Paling kokoh ilmunya dibandingkan dengan Abdullah ibn Amir. Fakala Muawiyah. Dari Muawiyah. Ijlis. Ya Ibn Amir. Duduk ya Ibn Amir. Bukan kok. Ya pinter. Enggak ngono. Muawiyah ngomong. Ijlis. Duduk. fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Karena Rasulullah berkata, man ahabba ayyata masala launatu qiyamah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang senang manusia menghormati dia dengan bentuk berdiri, monggo tempat neraka. Nah ini Pak, monggo tempat neraka. Siapa yang senang kalau manusia ya menghormati dia dengan bentuk berdiri, monggo neraka tempat ini. Iya Pak, jelas-jelas monggo neraka. Jelas-jelas. Nah ini, jadi kalau tamu datang, posisi Anda duduk ya urus duduk awai. Dia datang, biarkan datang. Nanti saliman, dia berdiri, kita duduk saliman, kau bopo. Kurang sopan, kita duduk sopan. Ikut sopan. Ngono lho Pak, ikut sopan. Nah, walihana yakul Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Baik, Pak. Ya, khulasanya semisal itulah panjang. Nah, kemudian selanjutnya, di sebagian teman, sebagian tempat, oh boleh gak apa-apa. Boleh gak apa-apa. Ya, ini terjadi di sebagian tempat. Ya, pernah ya, kami ke suatu tempat lewat. Pernah kami ke suatu tempat. Ya, kami datanglah. Salah satu ustaz yang teman anak-anak juga ada datang. Keren. Tapi satu-satu yang lain berdiri semuanya. Ya nanti diam aja. Jangan duduk. Duduk aja biar aja dia datang. Enggak lah. Ah, teman tadi berdalil dengan hadis. Kumu lisayyidikum. Berdirilah kalian semuanya untuk menghormati sayyidikum, tuan kalian. Ya kan? Ini dalil mereka. Tapi ternyata dibantah oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Hadis yang menerangkan dengan umu li sayyidikum itu hadis yang lemah. Yang benar itu umu ila sayyidikum. Bisa lupa bahasa Arab, Pak. Kalau umu li sayyidikum dengan umu ila sayyidikum. Huruf jere, podo huruf jere, Pak. Yang satu li, yang satu ilah. Dan yang benar dari hadis ini adalah huruf ilah, bukan huruf li. Artinya beda. Makna kumu ilah, berdirilah untuk memapah. Karena hadis ini ada asbabul wurud. Ada seseorang yang dihormati, dia itu terluka ketika perang Khandaq. Lah dia itu naik himar, naik kuda. Lah sahabat Rasulullah ngomong, wahai sahabat, berdirilah ilah menuju. Maka berdirilah menuju ke tuan kamu ini. Artinya, tolong turunkan berdirilah kalian semuanya. Dan papalah dia dan turunkan dari kendaraannya. Bukan berdiri untuk menghormati. Tapi berdiri untuk memapa. Karena posisi dia itu tak sakit, bukan berdiri untuk menghormati. Amba ya, jadi beda kan lupa ya. Kumu lisayidikum dengan kumu ila. Dan hadis yang benar, kama yaqul Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, adalah kumu ila. Maknanya, berdirilah kalian semuanya, dan hampirilah tuan kalian tadi, papalah dia dari kudanya, sehingga dia bisa turun. Bukan maknanya kumu lisai ayat berdiri untuk menghormati. Bukan. Jelas insya Allah ya? Jelas? Pak ini tujuan daurah ini Pak. Dan ada terjemahan ini Pak. Biar Bapak pulang bisa merojak apa yang anak terangkan. Ada panduannya kan setelah antar. Oh iya ya, tak buka lagi. Nah itu tujuannya. Jadi gak mesti saya harus terangkan perawak. Perhurufnya Pak ya. Sampai mari nih Pak. Ya mari-marilan Pak, saya seminggu lagi. Nah itu sudah ada Pak, tinggal Bapak memahami pelan-pelan, sudah ada terjemahan. Kalau terjemahannya mudah dipahami kok. Jelasin ke Allah ya, kan sudah ada kuncinya dengan perangkat tadi. Jadi tuan rumah ya, kalau datang tamunya, ya wis pak, gak usah berdiri, ya udah duduk aja. Ini terjadi pada ya ketika datang salah satu ustaz besar gitu kan datang, masya Allah, zen. Sudah paham pak ya? Jelas? Paham ini? Gak bunyi pak, bunyi din. Bunyi ya? Gak ada suaranya. Dah, selanjutnya. Bab baru. Tamunya banyak, yang datang itu tamunya banyak. Kemudian di antara tamu ini pak, ada yang terhormat. Lah boleh gak bagi tuan rumah mengkhususkan makanan khusus untuk siapa? Yang terhormat tadi. Yang lain biasa-biasa aja. Paham ya? Datang 10 orang, tamu ada. Ngerti ya? Yang lain apa air-air biasa aja. Pak Gono es susu. Nah, karena dia orang tuh boleh enggak semisal ini perbuatan yang kayak gini boleh apa enggak? Silakan Pak, kan kalau doro-doro itu kan ustaznya kan wah kepo sajane lah. Iki. Tapi semprot-semprotan. Yo. Jangankan dikasih air minum aja motor dulu deh kan kan begitulah. Yo pahamlah kamu itu tamu-tamu biasa. Kalau Pak Goro tadi tamu-tamu orang mulia, lah boleh enggak dikhususkan tamu yang mulia tadi dengan makanan-makanan khusus, dengan makanan-makanan khusus boleh apa tidak? Jelas ini sama ya? Jelas? Nah, Pak jawab, apa? Boleh. Kalau yang lain tidak tersakiti. Nanti belum tersakiti. Belum wajahnya, wajahnya. Wajahnya kalian kok melirik-melirik, wajahnya. Harapnya ngono, dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, boleh kita mengkhususkan sebagian makan khusus untuk tamu yang mulia. Boleh. Selama tidak menyakiti yang lain. Kenapa ya Tuhan? Didahulukan gak boleh nyakiti. Daripada perkara-perkara yang gitu tadi. Karena menyakiti mengku dosa. Adapun masalah tadi. Paling gak nyundawai. Paling gak boleh dan sunnah. Ketika bertabrakan antara dosa dengan sunnah. Lebih dahulukan mana? Dosa. Jangan dahulukan sunnahnya. Kaitannya apa? Darul nafsada mukaddamun ala jalbil maslahah. Faedah usul membendung mafsada lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahah. Mendatangkan maslahah berupa apa? Guna menghidangkan khusus untuk orang-orang khusus. Tapi di situ membendung mafsada apa? Tersakiti orang-orang lain. Jelas ini insyaallah? Jelas? Mahfum insyaallah kan? Baik, kalau mahfum kita lanjutkan hadisnya insyaallah. Alhamdulillah kan kita pernah sahil. Ana sebutkan hadis dan kalamnya ulama. Antum bilang tadi, ana ngomong dari awal sampai akhir. Ana sebutkan hadis dan pahamnya para ulama. Itu menunjukkan bahwa sepuamu alat itu gak bisa apa-apa. Me itu nukil tokwai. Nah ini kan. Ana sarankan juga untuk ikhwah. Inilah yang harus kita itu ngaji ilmiah. Jangan ngaji itu disandarkan ke dirinya. Hendaknya kemukakan. Dalil dan kalamnya ulama. Jangan dimukakan apa yang berbicara. Kamu siapa? Sehingga kau berbicara. Kada wa kada. Kemukakan kalamnya ulama. Mahfum Salafan. Karena posisi kita itu sama. Orang-orang bodoh. Cuma kebetulan. Kebetulan aja. Saya sedikit bisa baca kitab. Itu aja toh. Mereka sedikit. Itulah. Lah sedikit ini saya gunakan untuk bisa menukil. Lah untuk kita pahami bersama-sama. Jadi jangan sampai didahulukan. Kan sebagian orang kalau bicara kan. Gak boleh. Ini dari lu kata-kata orang kali ini. Koyok-koyok dia yang bicara. Nah ini ya kan. Kayak semisal ini. Namun kan dikatakan kurang ilminya. Sebab siapa kita? Nah, gitu loh ya, Pak. Siapa kita? Nah, begitu ya, Pak. Barakallahu fikum. Hadis yang membolehkan tadi adalah hadis Salim bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Muslim. Sakit, Pak. Kalau susah melihat boleh, Pak. Ini, Pak. Ya. Dah. Datang hadis Salim bin Sa'ad. Ya, kalau ini dah. Ganti pakai anu, Pak. Masih Pak pakai anu, Pak. Bentar ya. Sambil istirahat. Masih setengah jam atau jam lagi, Pak ya? Sama sedikit. Siapa? Muhammad Tuban. Itu janda aja bisa nggak itu? Digunting aja. Biar gak mengganggu suaranya. Semuanya, Mas. Datang hadis Salim bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, di situ ada Abu Usaid al-Sa'id ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada Abu Usaid al-Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ursi. Pernah Abu Usaid mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kemantenan, kemudian mengundang Nabi. Wa kanat imra'atuhu khadimatan yawma idzin wa yal'us. Dan adalah istrinya yang dia adalah temanten wanita itu ikut serta membantu Abu'l-Wan dalam masalah mengatur hidangan. Masya Allah ya. Jadi wanitanya yang apa ya? Yang membagi-bagi apa? Makanan itu. Wong Jawa kemantennya kayak apa? Tinggal duduk mah manis. Laki-laki perempuan tinggal leyah-leyah naik pol. Ini enggak. Ini si istri ini yang dia adalah Aus. Dia kemantan wanita. Ikut serta menjadi khadimah. Membantu untuk melayani makanan-makanan yang ada. Tapi ini kawan. Dulunya sebelum turun ayat hijab. Wanita boleh apa? Ke laki-laki. Sekarang gak boleh. Wanita dewe. Laki-laki dewe. Nah. Qala sahal ataduruna man anqa'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian tahu ma anqa'at li Rasulillah? Apa yang direndam oleh si wanita itu untuk Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wanita ini membuat makanan khusus berupa merendam apa? Kurma. Kurma itu direndam. Kurma direndam. Anfa'atlah utamarat minal layli fitawur. Wanita itu merendam beberapa kurma di waktu malamnya sebelum ada acara apa? Acara pernikahan itu. Itu wanita ini, calonnya ini. Si istri ini, wanita ini. Itu bikin makanan khusus berupa merendam kurma di suatu tempat. Falamma akala faqabdu iya. Maka tak kala Rasulullah selesai makan. Nah, si wanita ini menuangkan makanan khusus, minuman khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hasil rendaman kurma itu ternyata makanan yang paling minuman yang paling lezat di sisi mereka. Itu dikhususkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dia malam-malam sudah merendam dulu. Nah, mekwat. Setelah hari hanya dikhususkan ini minuman untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan keterangan ini, dengan hadis ini, yaqulu Imam An-Nawawi rahimahullah taala, boleh si tuan rumah itu mengkhususkan makanan yang enak, yang lezat kepada sebagian tamu. Boleh. Berdasarkan wanita ini mengkhususkan minuman yang enak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang minuman ini direndam dulu. Sebelumnya kurma, berupa kurma direndam dulu. Yang lain biasa-biasa, tapi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini butuh direndam dulu itu kurma. Maka kata Imam Nawawi boleh misal itu. Tapi dengan syarat idza lam yata'azzal baquna, ketika yang lain tidak tersakiti. Tidak tersakiti. Kalau tersakiti jangan. Lah, di antaranya kenapa orang ini dikhususkan li ilmihi au tala'i? Ima karena ilmunya, ima karena solehnya, ima karena mulianya, dan seterusnya. Itu enggak mengapa. Terusnya. Mengutannya. Baik. Bab, boleh enggak tamu, itu mengizinkan makanan ke tamunya dulu. Setelah mengizinkan makanan, teriak, anak mau sholat. Boleh enggak semisal ini? Lah, ini contohnya sholat. Karena yang terdapat dalam hadis sholat. Lah, nanti bisa dikiaskan dengan yang lain. Jadi dia mengizinkan makan dulu ke tamu. Setelah itu ditinggal sebentar. Ima ke sholat, wa ima ke yang lain. Boleh apa enggak? Anakak tentang sebentar ya, ini makan ini minuman, sebentar aku tangan perkara istri sebentar ada sana. Wah, ada boleh. Sebagaimana seorang sahabat itu pernah menjamu tamunya, setelah menjamu tamu, beliau pergi sebentar untuk menunaikan sholat. Nah, pernah Nu'aim ibnu Qu'nah, beliau datang ke Abu Dzar. Kebetulan tidak ketemu sama Abu Dzar. Faqultu li imra'atihi, aku pun bertanya ke istrinya, mana Abu Dzar? Qalat yantahi laki kerja. Boleh wanita sama laki-laki berbicara. Boleh, tidak ada masalah. Sebagaimana Na'im ibnu Qu'nah ketika datang ke rumahnya Abu Dzar, mencari Abu Dzar, tidak dapat. Gak dapat ya kawan. Ternyata apa? Ternyata ada istrinya. Tanya mana Abu Dzar? Tolong gak ada. Begitu juga ya kawan. Para umat lah lebih khusus. Ketika telpon datang. Boyo diangkat ke Osa. Tersalting status. Telpon. Ya bilang aja suami lagi gak ada. Gak enak toh. Dibilang aja suami telpon sampai. Yang diung lagi. Ya Robi. Ya ngomong lah, kenapa sih sebentar beritahu kan? Apalagi urusan penting, kemana ya sebenarnya? Masuk lo apa nih sih gitu lo? Lah kalau dijawab surat selesai, suami lagi nggak ada, lagi pergi, ada pesan atau selesai perkaranya kan? Gitu loh mas. Karena bukan aurat, bukan aurat. Apalagi perkara-perkara yang dibutuhkannya. Begitu loh. Selesai ini. Ketika mana pun menungguai. Orang menungguai ya budak. Bujuhnya abu. Tapi orang menungguai ngomong. Abu udah lagi kerja. Entar lagi datang. Orang menungguai. Dia budak menungguai. Dia budak menungguai. Bisu kok. Ngomong-ngomong biji. Jadi ya begitulah ya kawan arzalatullahikum. Lihat kondisinya sahabat ini. Mana yang lebih mulia, lebih takwa itu siapa? Mereka atau kita? Gitu loh. Mereka lebih takwa, lebih menjaga itu mereka. Cuma mengatakan boleh, udah itu boleh. Kenapa sih memangnya? Begitu loh ya kawan. Nah, saya tinggal antar lagi akan datang. Antar lagi akan datang. Gak, padahal itu aku pun duduk nunggu. So, ketika datang, mana aku dah? Dia lagi kerja. Entar lagi datang. Lewis, padahal itu aku pun nunggu di mana? Di situ. Nunggu di situ. Nah, amat Tuhan begitu. Padahal maka datanglah Abu Dar. Wa ma'u ba'iron membawa dua unta. Ya, ya Masya Allah. Kotkotoro ahadu menam. Salah satunya ngikut yang lain. Jadi satu, ya kemudian satunya di belakangnya. Kemudian fiunuki kuliwai kirbah. Di atas masing-masing unta ini ada kirbah, ada tempat minumnya. Masya Allah, sahabat ya, ngowo unta, ngangun unta, kerja. Orang masalah kerja. Dan Abu Dzar sahabat yang mulia. Sahabat yang mulia kan ya Tuhan. Orang mesti di kursi, orang mesti jadi apa? Ustaz, wah, gak gelem kerja orang. Kerja, biasa aja. Sahabat juga mereka kerja, angon wedhus, angon unta, angon segala-galanya. Jadi jangan dipahami, kalau ustaz, enak pol, tinggal oleh duit, kokain kantor wae oleh duit, gak mesti ngono. Nah, mekuat. Kemudian summa jaa, kemudian datang sahabat ya Abu Dzar. Wahai Abu Dzar. Ketika datang, wahai Abu Dzar. Nah, aku ketemu sama kamu, Dzar, yuk seneng. Dan ono gak seneng, ono gak suka. Ya, nah ini ngomong-ngono ke Abu Dzar. Aku ketemu sama aku, wahai Abu Dzar. Ono senengi, ono orang senengi. Abu Dzar keluh, kok iso? Orang seneng gupi maksudnya. Ngomonglah Naim. Ya dulu saya di zaman jahiliyah itu ngubur anak perempuan itu hidup-hidup. Dulu. Lah senengnya ketemu sama antum. Mudah-mudahan kamu bisa ngasih penjelasan ke anak. Mudah-mudahan ada taubatnya. Gak senengnya nanti kau bilang gak ada taubat, aku matilah saya. Ah, jadi ono senengi, ono orang senengi. Senengnya kalau anda kata antum mengatakan ada taubat bagi saya, gak senengi. Anda kata kamu bilang gak ada taubat bagi saya. Gitu lah. Cari Abu Dzar lo terus tinggi. Apakah engkau berbuat yang demikian itu? Nah. Jadi Abu Dzar, afallahu amma salat. Allah mengampuni apa-apa yang terdahulu. Berdasarkan hadis ini, perkara-perkara jahiliyah yang dulu kita lakukan, ya kan? Sebelum kita ngaji, karena memang kalah dalam keadaan bodoh, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan dengan hadis ini, afallahu amma salat. Paham? Jadi kita itu kenal ngaji umur 20 tahun, 30 tahun. Sak durungi umur 30 tahun, lewere pol, bandele pol, dan seterusnya. Apa yang dilewer dan bandel itu ya, Pak? Insya Allah, afallahu amma salam. Allah akan ampuni apa-apa yang telah terdahulu. Nah, lihat ini. Setelah itu, Abu Dzar nyuruh ke istrinya. Hei istriku, datangkan makanan. Ternyata Abu Dzar, ternyata Ummu Dzar gak gelem ngasih makanan. Enggan, ngasih makan. Masya Allah, Tuhan. Sebagai contoh ya, contoh. Abu Dzar nyuruh ke Ummu Dzar, hei istriku, makanannya mana? Dia enggan, tidak mau ngasih makanan. Sampai fa'abat irtafat aswatuhuma. Tinggi suara keduanya. Abu Dzar, ayo cepat dimakan. Enggak, ayo, enggak. Kodoh ngongkon, iya enggak. Ngongkon, enggak. Sampai irtafat aswatuhuma. Kemudian Naim bilang gini. Wes. Ayo, udah. Jangan diteruskan. Fa inna kunna la ta'dun tabi nasihati istrinya Abu Dzar. Kalian wahai wanita tidaklah ubahnya semisal perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nono wong wedok iku biasane ngeyelan. Kita nono wong wedok iku biasane ngeyelan. Mbok wong wedok ngaji apa ora? Apa maneh sing ora ngaji? Menurut saya, pengujuk, ngeyelan. Tau ngeyelan enggak? Nah, makanya dikatakan, sesungguhnya wanita itu tidak ubahnya semisal yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Innal mar'ata khuliqat min dila'in. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari apa? Tulang rusuk yang bengkok. Selamat, kok diciptakan dari tulang rusuk di mana? Tulang bengkok pisan. Paham mobil bin koritis pemulukin mau. Ketika engkau ingin meluruskan yang bengkok ini dengan ketat, kamu patahkan dia. Dan andai kata engkau biarkan dia, tudaria lemah lembut. Jikalau engkau berlemah lembut kepada dia, sesungguhnya pada wanita itu ada kebengkokan dan ada bulho. Dan ini, ada terangkan sedikit masalah keluarga ini. Wanita itu adalah susah, gampang-gampang susah. Kita ini, lagi jurusnya bawah nih. Nah, ini kan begitu. Bagi suami, harus pandai-pandai. Sebab wanita itu memang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Sulit memang. Kalau engkau berusaha untuk meluruskan yang bengkok ini dengan keras, patah. Kalau udah patah, luruh urusannya. Kalau udah patah, tak salah, tak. Kalau wis palak, wis jatuh ditalak, itu pokoknya itu. Nah, kalau udah wanita itu ditalak, uteknya ditekannya bengkul, gak mikir. Tenang, wanita itu gak mikir, memikir itu pokoknya perasaan lewai, otaknya gak dipikir. Sempenting aku ditalak, wih mari gawe ini. Dia gak mikir, kalau ditalak nanti kemana kah dia? Sopos yang gelem rapi dia. Sopos yang gelem, gak mikir lu. Terus kalau anda kata, seterusnya, dia gak mikir. Itu wanita. Jelas ini Pak ya, jelas ini wanita. Ini hukum asal Pak, tapi kalau masalah wanita minta cerai, itu ono dalile Pak. Khusus iku iki pembahasan umum. Umum. Tapi kalau sudah lihat, kamu biarkan dia, kamu lemah lembut. Bengkok, ideal, engkau lemah, enggak keras, lemah lembut. Sesungguhnya pada wanita itu ada kebengkokan dan ada bulu-bulu, Pak. Bulu-bulu itu kamu butuh sama dia setiap hari. Dia kamu tetap lemah lembut, dia tetap bengkok, tapi kau masih jalan sama dia karena kau butuh setiap hari. Apa Pak? Kalau kita lemah lembut terus, ya memang kita butuh sama dia setiap saat, tapi dia semakin bengkok. Nah itu Pak. Kalau enggak kecil-kecilan berdosa, kalau enggak putus terus. Lah ketika istrinya Ummu Dzar, istrinya Abu Dzar ini ketika dibacakan hadis ini. Yowis lah, cukup. Kalau gak mau yowis, gak mau kencing ya. Dia gak mau, suami ngotot, yowis gak mau terus, mari kali ini. akai jalan yang gimana latan mau gitu loh. Setelah itu apa pawalat langsung wali tadi pergi pak, pergi lalu ngasih makanan loh balon, gelum kan mereka loh. Nah kalau kau cuma topi wali gelum pak, adikan jadi, ojo kau situ kari ojo kau diumi, pawalat maka pergilah dia. Loh, ini pelan pak kalau aduh pelan cepat deh. Nah, kemudian pergilah dia sambil membawa sarijah. Sarijah itu roti yang diremuk ya, kemudian direndam dengan kaldunya daging atau kadang-kadang roti dikasih daging. Karena kototun pak, dagingnya itu pak roti tadi seakan-akan burung terkukur, teh burung apa? Kukur burung apa? Burung dikuku lah, burung lah, ya guna lah, betul, guna lah pokoknya pak kok burung. Maksudnya pak, ibu roti ku saya tepol. Dibaratkan koyok burung yang, apa tadi? Ya guna lah bu, kayak burung. Fakolah dari Abu Dhabi, ya sudah lah, kul makan. Lahu walannaka. Gak usah kamu tuh khawatir ini sedikit. Kenyang-kenyang insya Allah. Karena anak puasa. Jadi ini makan sedikit. Kamu gak usah khawatir. Insya Allah kenyang. Lah setelah itu bahwa ini so'ina. Setelah itu. Tumakoma yusoli'i sayyiduna. Lalu Abu Darda pergi menunaikan sholat. Ya kan? Ini maksudnya dari. Setelah dihidangkan apa tadi? Makanan. Kemudian disuruh makan. Dan gak usah khawatir, anak puasa lo. Lalu dia pergi sholat. Dibiarkan tamunya sendiri. Sudah pak? Fada'ala yuhadzibu ruku'a sumang tafala. Kemudian dia sholat itu diperingat sholat. Jauh cepat sesuai. Yuhadzibu ruku'a dipercepat sholatnya. Kemudian kembali. Nah, jadi kalau kau punya apa urusan, bilang aja anak punya urus sebentar, anak keluar. Lalu cepat kembali. Jangan kok urusan kok. Tolong dapatkan jam. Tamu mupie. Keleleran kuno-kuno. Jangan. Jadi engkau selesaikan urusan engkau. Tapi bukan berarti apa engkau. Tinggalkan begitu saja. Nah, saya juga dengan hal ini jelas insya Allah. Terus pak. Disyariatkan ketika tamu ketemu bayar antara tamu dengan tuan rumah ketemu Pak Saliman. Saliman berjabat tak tangan. Ini berdasarkan dengan hadis Bara Ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu qala salam, "Ma min muslimaini yalaqiyan," tidaklah dari dua orang muslim yang saling ketemu pada tasawafahani lalu keduanya saling berjabat tangan illa ghufira lahumā, kecuali diampuni sebelum keduanya berpisah. Jadi tidaklah dari seorang muslim banyak ketemu lalu berjabat tangan. Tidaklah sebelum keduanya itu berpisah udah diampuni dosa-dosanya. Ah, jadi ini syariat apa berjabat tangan. Dan ini Pak Liko ketemu. Kami yang pulih malbari, andai kata ketemu setengah menit ketemu lagi, jabat tangan lagi ke apa-apa. Pokoknya fungsi ini, ma'amin muslimain ialah pakaiyani. Keduanya ketemu. Ketemu gak ketemu. Kemudian saliman, bersalaman. Maka akan apa? Diampuni dosa-dosanya sebelum dia berpisah. Jelas ini pak ya? Insya Allah jadi ketemu lagi. Salam. Enak ikhpol. Jadi dosa ini gugur kabeh pak. Sebagaimana bila yang lain insya Allah cukupkan. Itu aja. Nah, kemudian selanjutnya Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan berjabat tangan ketika ketemu itu sunnah bil ijma. Berjabat tangan pak ketika ketemu itu sunnah bil ijma. Dan inilah yang dikerjakan oleh sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Setiap kali ketemu berjabat tangan, setiap kali ketemu berjabat tangan. Dan ingat, syariat berjabat tangan Podo lanangi payo. Ojo lanang wedok oleh. Ya. Kecuali makromi obopo. Tapi orang makromi orang. Orang oleh. Nah. Kemudian gimana cara berjabat tangan? Ah, gimana cara berjabat tangan? Oke, berjabat tangan gini. Atau dua-duanya begini. Atau bagaimana yang masuk? Berjabat tangan yang masuk itu Pak. Telapak tangan yang kanan dengan telapak tangan yang kanan. Jadi kalau temannya sama-sama telapak tangannya. Sama-sama digenggamkan. Jadi bukan kok nyentuh saintik ini namanya. Kayak saliman yang lebih. Bagaimana itu yuk? Serp ini wajah, ketemu serp ini wajah. Jauh salaman ini. Ini jauh itu salaman. Jadi salaman itu orang kaya ngono. Jadi telapak tangan, dia yang kanan dengan telapak tangan yang kanan. Itu penjelasannya Imam Mubarak Rasulullah Ta'ala dengan beberapa dalil yang ada tadi. Coba ya, Bapak lihat sendiri anak ngasih kurang saja. Kemudian, faedah selanjutnya Pak. Ketika berjabat tangan, biar sempurna pahalanya, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kita ketika berjabat tangan itu diusahakan dengan wajah ceria, sambil berdoa, ampunan, dan yang lainnya. Ojo sekedar berjabat tangan, toh. Tadi berjabat tangan, yang itu diri dengan apa? Dengan wajah yang berseri-seri dan apa tadi? Doa. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadis Abi Dzar, la tahqiranna minal ma'ruf syai'a walau an talqa fa bi wajhin talihin. Janganlah engkau mengabaikan satu kebaikan walau karena sedikit. Nah, walau karena ketemu dengan saudara Anda dengan wajah yang ceria, itu wis sedekah, wis kebaikan. Dan ini jangan diabaikan. Kemudian berdasarkan dengan hadis, idza taqal muslimani, apabila ketemu dua orang muslim, fayatafafaha, keduanya saling bersaliman, wa hamidallah, keduanya memuji kepada Allah, wastaghfara, minta ampun kepada Allah, ghafarallahu lahumah. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Idzan salaman Pak. Kemudian kedua, saling memuji alhamdulillah. Kita ketemu ya. Walhamdulillah, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah. Ngomong itu. Maka ghufrallahu ma akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Bisa dilaksanakan Pak. Ngulak. Lukulkan juga dosa-dosa ini Pak. Sebagian dalam hadis Pak. Tanasar. Sebagian dalam hadis. Tanasar khotaya umat. Kama yang lihat tanasar. Walaupun saja. Maka akan berguguran dosa-dosanya sebagaimana bergugurannya apa warqu sadarwa apa daun-daun yang ada di pohon itu gugur kabeh Pak. Suan Pak gula. Ora ketok. Ora ketok. Telah ketok. Insyaallah. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya cuma yang faedah ini hadis yang ada pujian dan meminta ampun ternyata hadis lemah. Jadi gak jadi Pak ya. Hadis lemah. Dilemahkan oleh secara hadis. Hakim Allah Ta'ala. Terusnya. Setelah saliman dianjurkan untuk berpeluk-pelukan. Dan berpelukan ini berarti kan. Berpelukan ini. Itu untuk yang safar. Jadi kan ya, syariat berpelukan ini itu adalah dari safar. Makanya tamu ketika posisinya safar, ke tuan rumah setelah salaman dianjurkan berpeluk-pelukan. Dan ini Pak sunnah. Sunnah ya, maksudnya berpelukan itu sama siapa? Oh, sama wedok. Wah, bukles lagi. Risalah. Nah, ini karena riwayat Jabir. Ri- riwayat Jabir. Lihat Jabir ini, Pak. Allahu balawu hadisun an rajulin min ashabin nabi. Pernah sampai kepada Jabir suatu hadis. Hadis ini datang dari seorang rajul dari sahabat Nabi. Artinya datang berita hadis dari sahabat ke Jabir. Ketika Jabir mendengar asal hadis, langsung fadza'tu ba'ira, aku jual untaku. Oh, no, Pak, dari ilmu. Dari mikir, jual enggak yo? Hati ini jual enggak yo? Mikir, Pak, dari ilmu, Pak. Mikir, kalau Jabir enggak, tak doliku ba'ira, untaku tak dol. Nah, fasadatu ilai rahli syarab. Aku berazam untuk datang ke dia selama satu bulan. Adereiku selama satu bulan. Jadi hasil jualan untaku tadi apa? Ku pakai persiapan satu bulan ini untuk mencari hadis satu tadi. Hatta qadimtu Syam, sampai aku datang ke negeri Syam. Ternyata hadis tadi datang dari Abdullah ibn Unais. Tadi beritahu ke Abdullah ibn Unais, Jabir datang. Ketika diberitahu, ya langsung Abdullah ibn Unais keluar, Pak Tanakoni. Lalu Abdullah ibn Unais memeluk aku. Nah ini tadi, memeluk aku. Ini sebenarnya bukan dalil, tapi kan atasnya sahabat. Perbuatan sahabat. Dan tidak ada pengingkaran dari sahabat lo, tak? Kultu kata Jabir, wahai Abdullah bin Unais, telah datang hadis. Dan hadis ini ada pada anda. Anak khawatir mati, belum mendapatkan ini hadis. Atau engkau mati, saya tidak mendapatkannya. Maka saya segera menyiapkan untuk mencarinya. Ini Pak Ibrahim, mumpung anda belum menikah. Ya kan? Carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Yang sudah nikah satu, mumpung belum keduanya. Maka bersemangatlah untuk mencari ilmu. Yang punya anak satu, belum dua, belum tiga. Yang punya anak empat, belum lima. Semangatlah dalam mencari ilmu. Coba lihat, khawatir ilmu yang ada pada si fulan itu meninggal, itu gak dapat ilmunya lagi. Khawatir. Nah, imma kita yang meninggal, wa imma dia yang meninggal. Kalau kita imma, kita yang sibuk, ya imma dia sibuk, kita gak sibuk. Wa imma kita yang sibuk, imma dia gak sibuk. Mumpung belum menikah. Maka ini belajar, oh cukup dilayar, tak. Mumpung belum menikah. Wong teng menikah ikut, takut nonton kawin-kawin ikut. Belajarilah. Bo, ngalor gue ngidul ibu. Tetap terganggu. Dan tanya yang menikah kemudian punya istri satu. Punya anak dua, anak tiga, tanya. Semakin hari meningkat, semakin banyak apa? Hal-hal yang butuh direncanakan. Ini, rut urusan ini. Nah, kalau pengen tanya istri tiga, ke beliau. Gimana itu? Nah, itu ke beliaunya. Jurusnya beliau. Nah, mekwan. Ya, maka insya Allah. Terusnya. Ingat ya, ini disyariatkan apa? Ketika apa ini? Safar ya. Adapun kalau tidak safar, tidak dianjurkan berpeluk-pelukan. Berdasarkan hadis selanjutnya ini insya Allah. Lah, diantara berpeluk-pelukan ini, apakah juga disyariatkan saling cium-ciuman? Loh. Oh no, gitu. Apakah disyariatkan juga bercium? Ini jadi pada orang Arab. Cuma ngono ya, Tuhan. Nah, itu, apakah juga disyariatkan dengan itu? Masalah bertamu aja, ya, Pak. Tapi kalau masalah makan, lebih lanjut lagi. Nah, ini anak berusaha, insya Allah. Yang tinggal orang-orang yang ada setiap bulan, dua bulan, kita pengen ada. Setelah bab makan, anak nulis tetap masalah tidur. Tidurnya butuh ada, ya, Tuhan. Butuh ada. Lalu pekerjaan setiap hari lo, lo ngerti orang ngerti ada pun mesti pikiran. Nah terus piye nanti kama yaqul Abdullah bin Umar adib auladaka. Didilah ajak anak kamu. Fa innaka mas'ulun, kamu itu akan ditanyai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikah yo enak, ya, duwe anak yo enak. Tapi ingat, bar duwe anak itu ditakoni oleh Allah. Makanya apa yang kamu ajarkan terhadap anak-anak kamu itu masalah adab. Piturune. Aja enggak enak duwe anak ora isa. Yo enggak duwe anak yo pengin duwe anak, sing duwe anak hati-hati. Masalahnya kan ditanya oleh Allah. Bima adzabta wa alamta. Kamu ajari adab apa? Dan kamu ajari ilmu apa kepada itu? Abdullah mengatakan, fa innaka mas'ulun, kamu ditanya oleh Allah. Jadi pelajaran adab ini anak anggap pelajaran paling pentingnya penting dari pelajaran-pelajaran yang ada. Sebab ini perkara-perkara yang setiap hari kita akan diapakan ditanya. Dan akan melakukan dan akan melaksanakannya. Itulah ya Pak, terkait masalah fikih, masalah adab dan yang lain perkara yang setiap hari kita anukan gitu loh. Wah, insya Allah mandat besar nahdi orang, tapi masalah urut cara bati adabnya Rasulullah. Masalah mangan orang bati adabi. Pilihan gede tapi sengsil orang mudeng. Nah, amnya sengsil iklim yang kecil itu lo praktikan cara-cara adab dulu lah. Ini lo adab kita sehari-hari. Nah, begitu ya Tuhan. Jaa hadithu anak. Radiyallahu ta'ala inda tirmidhi. Qala rajul ya Rasulullah. Dari rajul wahai Rasulullah. Ar-rajulu minna yalqa akha aw sadiqa. Fi rasul. Andai kata kita ketemu saudara kita atau ketemu teman kita, ayan hanilau, apa kita bungkuk wahai Rasul? Kala bungkuk. Ketika ketemu sama teman kita enggak usah bungkuk. Kemudian awal tajmu wa yukafil, apakah kita merangkulnya, memeluknya dan menciumnya? Kala lah, enggak usah. Karena ketika dihab tadi ada saya tuh memeluk kan, ini enggak ada saudara. Maka dikompromikan kama yaqulu mubarakun rahimahullah ta'ala berpelukan ketika mungkin tidak disyariatkan. Enggak boleh, tapi ketika safar disyariatkan. Nah, qala apa yaqudu biyadi wa yusafihu, apakah kita ambil tangannya dan kita berjabat dengan berjabat tangannya? Qala, na'am ya. Dengan hadis ini ada dua larangan dan satu syariat. Larangan yang pertama apa? Menunduk ya. Ketika ketemu menunduk, ini enggak boleh. Kemudian yang kedua, memeluknya dan menciumnya. Yang disyariatkan berjabat tangan itu disyariatkan. Nah, dan tidak boleh memeluk dan tidak boleh mencium ini. Tidak boleh mencium ini, itu ada pengecualian. Kecuali ketemu istri, kau popo pak, ketemu terus berpelukan, cium-ciuman kau popo. Tapi jangan di luar pak ya, jangan di luar, di dalam pak. Tapi makanya syariat untuk tidak ada berpeluk-pelukan dan kemudian cium itu enggak ada, itu bagi orang lain. Tapi kalau bagi istrinya enggak ada masalah. Begitu penjelasan Imam Al-Bani rahimahullah ta'ala. Walaupun sekarang terakhir pak mencium tangan, ya datang tamu penghormat, cium. Kalau Pak Yai Madura pak, duit pak, namun rebutan, badan tangannya paling nggak dibahasin paling. Nah itu apakah disyariatkan mencium pak tangan? Jadi mungkin setelah berpeluk-pelukan atau ketika saliman pak ya, cium lah sini sana, apakah itu dianjurkan? Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala menjelaskan, di sana ada dalil dan banyak asar, dengan kumpulan dalil dan asar itu menunjukkan bahwasannya tentang mencium tangan itu ada dalilnya. Boleh pak, mencium tangan itu boleh. Cuma Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala memiliki beberapa syarat. Satu, enggak boleh dijadikan kebiasaan. Maka seorang alim tidak boleh ujuk-ujuk pengen dicium dijadikan kebiasaan. Ini jangan. Sebab nanti kalau dibikin kebiasaan repot nanti. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan kebiasaannya dicium. Memang pernah dicium, tapi bukan sebagaimana jadi kebiasaan. Boleh tapi kadang-kadang saja. Yang kedua, dengan diciumnya tangan ini jangan sampai membuat sombong orang yang membuat sombong apa? Tangan yang diciumnya. Wah, nanti sombong dia tak? Nanti dia jalan-jalan. Nah ini, kalau dengan disebabkan dicium tangannya itu dia menjadi sombong, maka ini tidak disyariatkan lagi karena dia menjadikan dia sombong. Yang keempat, nah yang ketiga syaratnya, dengan dibolehkannya mencium tangan, jangan sampai membuang yang sunnah, yaitu berjabat tangan. Jadi nanti gak usah berjabat tangan, tinggal cium aja. Kayak orang-orang Madura itu, gak ada berjabat tangan pak, cium aja udah. Mak, syariat berjabat tangan itu tertiadakan, tertinggal. Yang ada hanya mencium tangan, ini gak diperbolehkan. Ya, jelas ini pak. Coba sama payah-payah itu, mana jatuh, mana bisa bertangan. Cium aja. Apalagi akhir-akhir ini, papat itu. Lihat. Hal-hal baik. Ya ini gue ngomong. Nah, alhamdulillah. Selesailah masalah pak. Adab tamu dan menjamu pak. Tamu mudah-mudahan. Pembahasan ini bisa difahami pak ya. Bisa difahami. Dan itulah yang kami dapatkan dari kitab-kitab mereka. Dan insya Allah kita akan lanjutkan adab setelahnya insya Allah. Sebab adab masalah makan. Ini sudah atau pertanyaan jawab? Hah? Anak nanti hujan. Gak apa? Hah? Gak apa ini? Gak apa? Hujan gak apa? Kok jadwal satu bulan aja tempuh loh pak? Masuk dewe dulu kali tak melit tu bayi. Nah, boleh tidak menjamu tamu dengan berutang? Ada satu riwayat dari Imam Ahmad terkait dengan haji berutang. Haji kewajiban, menjamu tamu juga kewajiban. Kulasok pendapat yang paling asok dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Sama-sama kewajibannya. Jikalau si teman tadi dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rezekinya, memang ketika itu bangsa memang gak ada, tapi mudah bagi dia untuk mendapatkan rezeki, maka tetap dianjurkan untuk mengutang. Nah, adapun kalau tidak apa, tidak, jangankan itu untuk untuk makan aja kelagepen, menggos-menggos untuk mencarinya gitu kan ya. La ilaha illallah, kalau ya semisal ini ya minta maaflah kepada tuan, pada tamu ya benar-benar enggak ada, dan apa yang ada ini enggak ada, kan utang pun gimana nyawurnya, insya Allah gugur kewajiban itu. Dan di antara ulama yang membolehkan adalah Riyah Imam Ahmad, alasan beliau, insya Allah kalau hutang untuk ibadah, pasti Allah akan ganti. Kata Imam Ahmad begitu ya. Cuma ini butuh kekuatan iman ini. Insya Allah akan ganti. Cuma Syekh Muhammad mengatakan tidak, tetap dilihat dulu kondisinya. Kalau memang mudah bagi dia mendapatkan duit lah, bagi dia itu gampang untuk ambil duit, gak apa-apa dia minta. Tapi kalau anda kata, ya Allah, sulit pol, satu hari hanya 5.000, itu kita banting telinga, bukan tulang, banting telinga. Telinga dibutang banting, setelah sampai sampai 5.000, maka kata Syekh Muhammad tidak janjikan untuk mengutang. Bolehkah menyembelih hewan kurban dengan di atas namakan satu keluarga? Boleh. Tidak hanya satu keluarga. Andai kata satu pondok, tidak apa-apa. Bagaimana amalnya Rasulullah SAW? Beliau apa? Menyembelih hadali wali umbuwa wa ahli baiti wa wali umati ini. Untuk saya dan untuk siapa lagi? Keluarga saya dan untuk umat semuanya. Jadi kalau senengan pingin anu, ya ini aku kurban untukku dan untuk semua anak pondok, ya orang popo oleh ganjaran insya Allah. Bagaimana hukum membuka rekening di bank dengan alasan karena tidak tempat menyimpan uang yang aman? Fatwa ulama Saudiyah yang saya baca di Fatwa Rajnal Sa'imah membolehkan menyimpan uang di bank dengan alasan, dengan syarat, kalau memang itu tidak aman. Kalau memang tidak aman. Ini syaratnya. Kalau memang tidak aman. Kalau selama itu aman, gak usah disimpan di bank. Disimpan di rumah. Kalau memang itu aman. Tapi kalau engkau tidak merasa aman, maka boleh. Karena itu lil-darurah. Al-darurah lil-makdurah. Bukan kayak apa? Kayak ceramahnya Kiai Derajat ketika dia bilang begini, musik itu haram. Haram, musik itu haram. Cuma karena kalau enggak ada musik itu kecut, maka jadi buli, maka darurat tubihu mahdurat. Ini ngawas. Didengarkan oleh orang, tapi Allah ngawas. Gimana? Kecut katanya. Oh, betul enggak? Boleh enggak meminta makanan kepada tetangga kebetulan kehabisan makanan? Bagian masalah ini dengan qaulullah ta'ala wa yamna'unal ma'un, termasuk yukadzibu bidin, mendustakan agama, itu adalah wa yamna'unal ma'un, mencegah sesuatu yang menjadi kebiasaan urus manusia, yang itu saling pinjam meminjam, saling meminta meminta, itu kalau dia cegah gak boleh dan dia bakhil, termasuk yukat dibukitin. Dicontohkan di situ kayak palu, kemudian kayak korean, itu bukan namanya meminta, alias sudah menjadi kewajaran. Bahagia peta itu dari intilapan pergi dari ayat tadi, kemudian minta makanan itu apa menjadi urus. Kalau anda kata entek menulis menjadi itu, makanya gini, kalau menjadi itu menjadi satu yang menjadi urban dan perkara yang memang jadi kebiasaan, kayak korean habis kemudian pinjam, kayak lantang rusak kemudian jadi pinjam, hal itu termasuk kategori itu, maka termasuk tidak mengapa dan tidak ada masalah. Makanya ini kembali ke situ. Kalau anda kata tidak, ya nanti utang dulu aja, nanti dibayar. Utang segoisi, nanti dibayar, soalnya lagi habis. Apakah kita berpuasa? Sunnah, mu'akkad, lalu kita safar. Mana yang lebih utama, membatalkan puasa atau tidak? Untuk masalah puasa sunnah ketika safar, ala kulli hal adalah boleh. Imma dia berbuka, wa imma dia meneruskan puasa. Beberapa hadis tentang kisah Rasulullah berpuasa, na'am, dan situ ada yang berbuka dan ada yang berpuasa. Walam yaibu sha'imul muftira, walal muftiru sha'imah. Yang berbuka enggak mencela orang berpuasa, dan yang berpuasa juga tidak mencela orang yang berbuka. Berdasarkan dengan hadis ini, maka boleh bagi seorang musafir itu untuk berbuka atau untuk berpuasa. Kalau ditanya mana afdalnya, ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kalau ada kata memberatkan untuk puasa, maka ini jelas engkau apa? Berbuka laisa minal wir asya musafar. Tapi kalau anda kata tidak memberatkan potowai dan potowai, ini kan dua pandangan di antara para ulama. Ada yang mengatakan terus berpuasa, dan ada yang mengatakan hendaknya dia berbuka dengan alasan ali rukhsatullahi fakhudhuha, ini rukhsah ya Allah, maka ambillah. Falkulasa ikhwan, barakallahu fikum. Kalau ditanya yang lebih awal tidak, masing-masing ada dalilnya. Fal amrusal insyaallah. Kok tidak ada ya? Ya, ini ilah satu ini. Insyaallah akan tambah nanti ini. Ketika apa? Bahasa di belakang dulu udah ada. Kenapa gak tertulis ya? Insyaallah nanti ditambahin nanti. Insyaallah. Harusnya ada. Hah? Nah, ya, harusnya ada. Tapi kenapa gak ada? Dulu terbenah di benah itu udah tertulis. Apa golasonya? Iya, masalahnya bolehnya boleh, cuma sekarang kita lebih sempurna nanti insyaallah mencarinya. Insyaallah di waktu yang lain insyaallah. Nah, subhanakallahumma hamdika. Shadu ala ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.